بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يرحم الله. أما بعد. Pada pembahasan yang lalu kita telah selesai dari permasalahan fitnatul qadr, yang merupakan salah satu perkara yang wajib untuk kita imani, yang akan dialami oleh setiap mereka-mereka yang mengalami kematian, kecuali golongan-golongan yang datang nas tentang pengecualiannya, yaitu siapa mereka ini? Kasya, para anbiya, para syuhada, dan siddiqun serta murabitun fi sabilillah, mereka-mereka yang berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita masuk pada permasalahan berikutnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, wal imanu bi syafa'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa bi qaumin يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. Perkara berikutnya yang wajib untuk kita imani, yaitu beriman dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beriman tentang adanya suatu kaum yang dikeluarkan dari neraka setelah mereka terbakar dan menjadi arang. Keyakinan ini diselisih oleh orang-orang Mu'tazilah, demikian pula orang-orang Khawarij, di mana mereka tidak beriman terhadap adanya syafa'ah. Bagi mereka, siapa saja yang telah masuk ke dalam neraka maka kekal di dalamnya, tidak akan mungkin keluar. Baik. Kita baca syarah. Qala Syekh Al-Najmi rahimahullahu taala, asy-syafa'atu fil akhirati ahadithuha mutawatirah. Syafa'at di akhirat hadis-hadisnya mutawatir. Perkataan beliau asy-syafa'atu fil akhirah untuk mengeluarkan syafa'ah di dunia, sebagaimana telah kita lewati dalam pembahasan fikhiyah. Dan di sana ada syafa'ah di dunia yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ishfa'u tu'jaru, berilah syafa'at kalian akan mendapatkan pahala. Syafa'ah di dunia. Dan sebagaimana ma'ruf, seseorang membantu saudaranya, dan dengan kedudukan yang dia miliki atau kewibawaan yang ada padanya, agar seseorang memudahkan urusan saudaranya. Dan pembahasan kita adalah syafa'ah fil akhirah. Hadith yang mutawatir, sebagaimana terkumpul dalam bait. Naam. Mani akra indaka ya rijal. Bait yang mengumpulkan hadith-hadith mutawatir. Nah, lima tawatir hadis man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mas'u khuffain wa hadhi ba'du. Perkataan siapa ini? Dalam hasyiah beliau terhadap Sahih Bukhari. Indaga Abdul Malik. Sayyid Muhammad At-Tawudi rahimahullahu ta'ala. Hadisnya mutawatir, sehingga sebenarnya tidak ada alasan bagi orang-orang Mu'tazilah untuk menolaknya. Tapi demikianlah kaum Qanifilah, tatkala yang menjadi tolak ukur adalah akal dan yang diikuti adalah hawa nafsu, maka kaidah yang mereka buat sendiri mereka langgar. Kaidah mereka kalau hadis mutawatir diterima dalam permasalahan akidah. Buktinya di sini hadis-hadis mutawatir dalam permasalahan syafaat mereka tolak mentah-mentah. Qala wa hiya tanqasimu ila aqsam min sab'ah. Dan syafaat itu terbagi menjadi 7 bagian. Salatun takhtassu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa arba'un 'ammah. 3 syafaat khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 4 syafaat umum sifatnya. Qala fal ladhi takhtassu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya al-ula asy-syafa'atu fi fasl al-qada' wa huwa al-maqam al-mahmud alladhi yarudduhu ulul azmi jami'an wa akhiruhum nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fa yaqul ana laha ana laha. Yang pertama adalah syafa'ah untuk disegerakan keputusan hamba-hamba ini setelah mereka semuanya berkumpul di padang mahsyar dalam waktu yang lama dengan kepayahan yang sangat, di mana matahari didekatkan naam dengan jarak 1 mil dan masing-masing berkeringat sesuai dengan kadar amalannya. Tidak ada penutup, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing meminta kepada ulul azmi minar rusul agar memberikan syafaat. Dan semuanya menolak. Tayyib alladhi yarudduhu ulul azmi jami'an. Syafaat yang ulul azmi semuanya menolak. Dalam artian mereka merasa tidak pantas untuk memintanya. Masing-masing meminta udzur. Fayatuna Adam fayaqulu ya Adam anta na'am abul bashar khalaqakallahu biyadih wa nafakha fika min ruhi ishfa' lana ala tara ila ma nahnu fihi. Minta syafaat kepada Adam alaihi salam. Tapi Adam minta udzur apa? Udzur Nabiullah Adam. Nah, karena beliau telah bermaksiat memakan buah dari pohon yang dilarang untuk dia mendekatinya. Dan di sini berkata ulul azmi afanifillah tagliban, karena Adam bukan termasuk deretan ulul azmi minar rusul. Bahkan Adam bukan kategori rasul, tapi beliau adalah nabi. Nah, beliau adalah nabi. Kenapa afanifillah? Karena Adam tidak diutus kepada kaum mukadzibin, ya, kaum yang mendustakan beliau. Kemudian mereka beranjak beralih ke siapa setelah mendatangi Adam, hendaknya Muhammad, kepada Nuh. Nah, di sini juga dalil yang sahih, anta awwal rasul ila ahli al-ard. Kau adalah rasul yang pertama kali diutus di muka bumi. Dan apa uzur Nabiullah Nuh? Nah, aku telah meminta sesuatu apa? Yang aku tidak diperintahkan untuk memintanya, yaitu meminta agar anaknya diselamatkan. Innahu min ahli. Taib. Dan dalam sebagian riwayat Al-Khalifillah berhubungan dengan Nabi Allah Nuh. Untuk tadi, nah, dikarenakan beliau cepat-cepat untuk mendoakan kaumnya. Naam. Rabbana aftah bainana. Naam. Minta agar kaumnya dihancurkan. Dalam sebagian riwayat. Padahal semua itu bukan apa? Bukan dosa. Dalam artian karena begitu malunya mereka para anbiya. Nah, sifat pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Dan kekeliruan sudah Allah Subhanahu wa taala tutup dan ampuni sebagaimana terjadi pada Adam maupun pada Nuh. Kemudian setelah itu datang kepada siapa? Indaknya Abu Dilban. Nabi Ibrahim. Nah, apa untuk Nabi Ibrahim? Beliau minta untuk karena telah melakukan 3 kedustaan. Taib ini. Nah, beliau merasa tidak pantas karena sudah terjatuh dalam hal ini, padahal itu bukan dusta yang sharih. Itu adalah perkara yang secara syar'i diperbolehkan, tetapi demikian para anbiya. Sifat malu mereka yang sangat tinggi, dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kadzdzab tu salah kadzdzabat. Apa yang pertama? Abu Mujahid. Nah, ketika diajak kaumnya untuk ikut merayakan perayaan syirik, beliau mengatakan inni saqim. Tayyib, inni saqim, aku sakit. Nah, padahal yang beliau maksud memang apa? Ya sakit kalau dan menghadiri kesyirikan-kesyirikan tersebut, yaitu sakit maknawi. Beliau gunakan tauriyah untuk bisa lepas dari kaumnya. Dan ini hakikatnya bukan dusta yang sharih. Bukan dusta yang tegas, tapi maksudnya tauriyah untuk mengecah mereka saja. Yang kedua, nah, ketika ditanya oleh raja yang zalim tentang istrinya, dia mengatakan dia ukhti, dia itu saudariku, sehingga Abu Ibrahim tidak dibunuh. Dan memang dia adalah saudarinya dalam Islam, karena memang tidak ada saat itu yang Islam kecuali dia dan istrinya. Yang ketiga, dilengkapi ya Mbak Ali. Ketika Ibrahim menghancurkan berhala, disisakan satu. Mana? Tayyib. Kemudian ketika ditanya, na'am, bal fa'alahu kabiruhum hala. Na'am. Tayyib. Ketika menghancurkan berhala-berhala, disisakan satu berhala yang paling besar, dan ditanya siapa yang menghancurkan, dia mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun, sebagaimana dalam surat Al-Anbiya. Tanyalah apa? Yang paling besar ini. Baik. Dan ini bukan kedustaan, tapi ini untuk apa? Penghinaan. Niatnya adalah untuk menghina mereka. Semuanya tahu kalau dia tidak akan mampu untuk melakukannya. Cuma karena sebab ini beliau belum minta udzur. Tayyib, belum minta udzur. Di sini juga ikhwan fillah faedah yang sangat besar tentang buruknya dusta. Buruknya dusta dan tercelanya sering-sering berbuat tauriya. Dan sering-sering berbuat tadlis. Karena tadlis akhul kadib. Kalau Nabi Ibrahim saja minta udzur dikarenakan perkataan beliau padahal bukan apa suatu kedustaan yang sharih dan bukan dusta yang beliau inginkan saat itu. Tapi hanya sekedar tauriya. Untuk bisa selamat dengan ungkapan yang membuat orang yang diajak bicara salah paham. Lalu bagaimana dengan kedustaan yang jelas? Makanya dalam banyak hadis Rasulullah SAW celah dan peringatkan umat dari sifat dusta. Di antaranya hadis yang kita hafal semua, iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian, jauhilah oleh kalian kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, fa innal fujura yahdi ilan nar. Karena kedustaan mengantar kepada kefajiran. Dan kefajiran mengantarkan kepada neraka. Berikutnya datang kepada siapa? Nabi Muhammad. Setelah mendatangi Nabi Allah Ibrahim yang keempat, Nabi Musa. Apa udzur beliau? Belum minta udzur karena melakukan suatu perkara yang beliau anggap sebagai kesalahan. Naam, ini qataltu nafsan lan Umar biqatliha. Aku telah membunuh jiwa yang tidak diperintahkan untuk aku membunuhnya. Tatkala memukul naam seorang apa dari anak buah Firaun. Padahal niatnya enggak bunuh karena ingin ngeplak saja. Ternyata mati saking kerasnya. Naam. Baik. Meninggal dan ini qatlul khata. Nah, bukan niatan beliau untuk membunuh itu pun karena merasa berdosa dengan hal tersebut minta untuk dengannya. Baik. Kemudian Nabi Isa. Apa udzur beliau? Indah ya Bazura. Belum minta udzur, apa udzur beliau? Nah, beliau tidak menyebutkan udzur beliau, tapi langsung mengarahkan kepada manusia agar mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis syafaat yang panjang. Wa huwa al-maqamul mahmud, dan inilah yang dinamakan dengan al-maqamul mahmud. Dan juga dinamakan dengan asy-syafa'atul uzma. Asy-syafa'atul uzma. Syafa'ah yang agung. Karena apa dirasakan oleh semua makhluk yang ada di mahsyar sehingga disegerakan keputusan. Wa akhiruha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fa yaqul adalaha adalaha. Dan setelah semuanya ikhwanifillah menolak dari ulul azmi juga Nabi Allah Adam yang pertama kali, akhiruhum nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan akulah yang berhak untuk meminta syafaat tersebut. Maka beliau pun datang ke bawah arsy dan sujud. Kemudian dibukakan kepada beliau puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah dibukakan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ini syafaat yang pertama yang khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinamakan juga dengan apa? Dinamakan dengan apa? Hasan. Syafa'atul Uzma juga dengan apa? Hamzah. Maqam Mahmud. Tayyib. Asy-syafa'ah fi fasl al-qada. Dinamakan dengan syafa'atul uzma, dinamakan dengan al-maqamul mahmud. Athaniyah asy-syafa'atu fi fathi babil jannah. Wa hiya aidan takhtassu bihi salawatullahi wa salamuhu alaihi. Yang kedua syafa'ah untuk terbukanya pintu surga. Dan ini juga khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu dalam as-sahih, "Ati babal jannah, fa yaqulu al-khazin, man anta qala anna Muhammad qala bika umirtu, wa lam yuftah li ahadin qabli." Nah, aku mendatangi pintu surga, kemudian ditanya, "Nah, siapa engkau?" Aku menjawab Muhammad, maka yang menjaganya mengatakan, "Bika umirtu, untukmu aku diperintahkan untuk membukanya, dan tidak dibukakan untuk seorang pun sebelumku." Jadi beliau, nah, yang pertama kali membuka pintu surga, dan umat beliau yang pertama kali masuk, nah, ke dalam surga. Al-thalitha asyafa'atu fi Abi Talib, wahiyya syafa'atu fi takhfifil adzab. Yang ketiga adalah syafa'ah untuk Abu Talib, walaupun ini bukan syafa'at yang sempurna, karena Abu Talib tetap dalam kondisi terazab. Tapi bentuk syafaat ini, keringanan ini, yaitu fi takhfifil adzab, pada peringanan adzab. Anil mu'adzab wa laysa li ahadin ghairi Abi Talib, yaitu syafaat untuk diringankan adab dari orang yang diadab di neraka, dan ini tidak diberikan kepada seorang pun selain Abu Talib. Dalam syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya, sebagaimana hadis dari apa? Dari siapa? Dari Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Juga dari sahabat-sahabat yang lain, tatkala datang Al-Abbas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tayyib. Mengatakan bahwasanya Abu Thalib kana yakhudhuka wa yaghdhabu bika. Naam, Abu Thalib dulu lah orang yang telah melindungimu dan marah dikarenakan engkau, dalam artian, nah, marah terhadap kaumnya tatkala kaumnya menyakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah engkau mampu memberikan kemanfaatan kepada dia? Qala na'am huwa fi dhahdahin minan nar wa laula ana lakana fi dharqil asfali minan nar. Perkataan beliau di sini, "Wa laula ana lakana fi dharqil asfali minan nar." Kalau bukan seandainya karena aku, maka dia berada di kerak paling bawah dari neraka. Tapi padahal, nah, dan dengan sebab syafaat beliau terangkat ke dhahdah. Naam. Yaitu di paling paling atas dari neraka. Yang dalam riwayat hadis yang lain beliau mengatakan, naam, bahwasanya Abu Thalib ahwanun nasi adaban yaumil qiyamah. Orang yang paling ringan adabnya pada hari kiamat, pada dia kafir, yang seharusnya berada di paling bawah. Dan hal itu disebabkan syafaat dari Nabi SAW. Dan ini kekhususan, dikeluarkan juga dari keumuman syarat syafaat untuk memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Tayyib, ini tiga jenis syafa'ah yang khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa amma syafa'atul ukhra fa ishtariku fiha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'irul anbiya wal mursalin was-siddiqin wasyuhada wa sa'iril mu'minin. Adapun syafa'at-syafa'at yang lain, maka bergabung padanya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam keseluruhan para anbiya yang lain dan para rasul yang lain, serta siddiqin dan syuhada serta kaum mukminin. Tayyib, juga malaikat kepada kita memberikan syafaat. Dan tayyib, awalan asy-syafa'ah fi qaumin istahaqqul 'adzab bidzunubin irtakabuha fa yashfa'u fihim an la yu'adzabu wa an yadkhulul jannah biduni adab. Yang pertama syafa'ah tentang suatu kaum yang mereka pantas untuk mendapatkan azab disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemudian diberikan syafa'at kepada mereka untuk tidak terazab dan mereka masuk ke dalam jannah tanpa azab. Jadi harusnya diazab kemudian mendapatkan syafa'ah akhirnya nanti tidak terazab. Kedua, syafa'ah fi qaumin udkhilun nar bisababi dzunubi lahum. Bisababi dzunubin lahum fayashfa'u fihim asy-syafa'a fayashfa'u fihim asy-syafa'a an yakhruju minan nar fayadkhulul jannah. Dan ini yang sangat sahih dalilnya ikhwan fillah yang diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah. Syafa'ah tentang suatu kaum yang telah dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab dosa-dosa mereka. Kemudian para pemberi syafaat memberikan syafaat kepada mereka untuk keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati, syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Sudah telah kita lewati dalam pembahasan hukum tarikis shalah walikillah, bagaimana orang-orang yang beriman memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya. Nah, mengeluarkan mereka-mereka yang ada keimanan padanya, nah, yang melakukan sholat, berhaji, menunaikan zakat, tapi terjatuh dalam dosa-dosa, dikeluarkan dari neraka dengan sebab syafaat. Thalithan asy-syafa'atu fi qaumin istahaqqu manazila mutadanniyah fil jannah fayashfa'u fihim an turfa darajatuhum fawqa mastahaqqu tafdilan min Allah. Syafa'ah untuk suatu kaum yang mereka pantas mendapatkan kedudukan yang rendah di jannah, kemudian diberi syafa'at untuk apa? Diangkat derajat mereka di atas derajat yang mereka pantas untuk mendapatkannya. Jadi ringkasnya yang ketiga apa? Syafa'at, diangkatnya derajat naam penduduk surga lebih tinggi dari naam awalnya sebagai bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an asy-syafa'atu fi ahli al-a'raf alladzi istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Yang keempat syafa'ah untuk ashabil a'raf, ya ahli al-a'raf, ya khanifilah. Siapa ini al-a'raf? Yaitu mereka-mereka yang sama dalam kebaikan dan kejelekannya seimbang, sehingga apa? Tidak dimasukkan surga tapi juga masih menunggu, belum dimasukkan ke dalam, tidak dimasukkan neraka tapi juga belum dimasukkan ke dalam surga. Ini ahlul a'raf yang kebaikan dan keburukannya seimbang. Tayyib, famana'adhum hasanatuhum dukhulan nar wa mana'adhum sayyi'atuhum dukhulan jannah. Maka kebaikan-kebaikan mereka menghalangi mereka dari masuk ke dalam neraka dan kejelekan-kejelekan mereka menghalangi mereka dari masuk ke dalam surga. Jadi karena sama kebaikan dan keburukannya akhirnya mereka terhalang. Dalam artian nah, berada di tengah-tengah, belum masuk ke neraka, belum juga ke surga. Fayashfa'u fihim bi an yatajawazallahu anhum wa yadkhuluna al-jannah. Kemudian apa? Mereka pun diberi syafaat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pemaafan terhadap mereka sehingga mereka masuk ke dalam jannah. Wa kulluha tsabitatun bi ahadits tablughu haddat tawatur. Dan semuanya tsabit dengan hadis-hadis yang mencapai derajat mutawatir. Dan hadis-hadis tersebut apabila telah dikumpulkan oleh Syekh Mubin rahimahullah ta'ala dalam kitab khusus yang merupakan rujukan utama dalam bab ini, yaitu Asy-Syafa'ah. Naam. Ini secara ringkas tentang pembahasan Syafa'ah. Dan perlu diingat juga apa yang telah kita lewati dulu tentang syarat Syafa'ah. Nah, berhubungan dengan Asy-Syafi' nam wal Masyfu'. Baik, diingat-ingat. Sekarang baru kita membahas jenis syafa'ah. Di murajaah kembali pembahasan Al-Qawaidul Arba, insyaAllah kita tanyakan pada pertemuan yang akan datang berhubungan dengan syarat-syarat syafaat. Nah, kita lihat dah. Subhanallah. Alhamdulillah.